Barakallahu fikum. Adanya beberapa ulama yang ada di situ itu bukan sebagai hujah. Sebagian ulama yang ditampilkan di situ tidak tahu hakikat rojak. Ditampilkan Syekh Razak Al-Abbad. Syarif mengatakan makdu, tertipu dia. Ditampilkan Syekh Saleh Suhaini oleh mereka, beliau mengatakan nasihu, tegur Syekh tadi. Artinya enggak benar itu. Dan saya yakin mereka enggak paham terkait dengan siapa roja ini. Barakallahu fikum. Terkadang mungkin juga menampilkan yang enggak live. Ketika Syekh Saleh Fauzan ceramah, diambil filenya, dimasukkan di roja. Tidak lain. Ya mungkin tidak tahu saya salah fawzan tadi. Dan itu bukan dalil. Yang namanya dalil Alkitab Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Mungkin saja alim itu salah dalam ijtihadnya, salah dalam amaliyahnya, tidak diikuti. Hujjah bukan alim, bukan syekh, bukan ustaz. Hujjah Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaf. Abdul Zain adalah ling-lingnya New Sururiyah atau ex-Sururi. Lebih tepatnya Abdul Zain linknya Halabiyin. Para pengikutnya Ali Al-Halabi yang dinyatakan dan difonis sebagai mubtadi'un dhal oleh para ulama kifar kita. Linknya dia Kiranda dan kawan-kawannya itu. Yang Allahul Musta'an menunjukkan sama sekali tidak mencerminkan seorang dai salafi yang betul-betul bagus menghaji. Bangga bisa bergandengan dengan tokoh HTI. Namanya siapa itu? Felix siapa namanya? Felix Xiao. Itu tokoh HTI. Terpampang foto bareng Felix ini, dirandahnya lagi gitu, masyaallah. Justru menunjukkan penyimpangan Anda ya, akhi. Saya dikasih lagi kiriman screenshot gitu. Abu Kota ada lagi berfoto di Bernabeu. Di Bernabeu di Madrid. Di belakangnya gambar Madrid. Lama mantap lah. Pakai jubah dan segala macamnya. Senyum. Tak malu. Bisa ada ya kawan. Allahul musta'an ala hawla wa la quwwata illa billah. Yang lebih mengerikan lagi. Mau sampaikan ya kawan. Perkara yang tabu sesungguhnya ya kawan. Tapi itulah mereka. Sekelas MA atau doktor. Dr. Syafiq Basalam. Bukan Pak Dokter, bukan. Yang dari Madinah. MA atau Dokter. Barakallahu fiikum. Ini linknya mereka semua ya. Dia hendak menjelaskan kepada jamaah. Ini di Pamekasan di Madura. Menjelaskan terkait dengan hubungan suami istri. Ingin menjelaskan kepada mereka bahwasanya suami istri itu tidak ada aurat antara mereka. Disebutkan hadisnya Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan Rasul pernah mandi bersama dengan Aisyah, mandi bersama, mandi bareng. Boleh. Maka dikatakan sunnah. Sampai sini labas. Yang bikin kita orang sampai begini deh, tiba-tiba dia mengatakan, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang pernah telanjang bulat di depan suaminya, tak kasih hadiah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di antara jamaah siapa yang pernah berjoget ria dansa di depan suaminya tak kasih hadiah. La haula wala quwata illa billah. Isyada ya ikhwan. Ini dai salafi apa dai entertainment? Tidak tahu apakah ada di kalangan masyarakat yang ngasih informasi. Pernah enggak dari kalangan dai-dai entertainment kayak Ustaz Maulana, Ustaz Jafri Bukhari. Pernah enggak disebut seperti itu? Padahal jamaahnya campur. Ya, ini laki-laki, ya, yang ini perempuan. Dekati ibu-ibu begini. Gitu. Pernah enggak ngomong? Siapa ibu-ibu yang pernah telanjang di depan suaminya? Pernah enggak? Wallah juga ya, enggak pernah lihat. Tapi kok kayaknya malu mereka mengatakan seperti itu. Yang ini setingkat Dr. M.A. mengaku sebagai seorang salafi, dai salafi, dai sunni seperti itu. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah.

Masya Allah, jamnya kok gak gerak-gerak gitu ya. Cukup? Hah? Gaji saya 1 juta per bulan. Berapa rupiah untuk zakat mal? Masya Allah. 1 juta itu untuk kehidupan sehari cukup? Untuk makan, minum, anak istri cukup? Hah? Ada yang sisa? Hah? Ya. Kurang? Kurang Pak ya? Turah apa kurang? Kurang banyak. Nah kalau kurang ya gak ada zakat malnya ya. Zakat mal itu dari harta yang lebih setelah dipotong kehidupan sehari-hari. Paham ya? Nah yang lebih itulah terkumpul sampai nisab. Mencapai nisab dihitung tanggalannya dikasih conteng. Tunggu setahun. Tahun depan ketika masih nisab dikeluarkan zakatnya. Kalau terpakai gak ada lagi yang ada zakatnya. Barakallah. Ada ni sabar dah haul. Bolehkah memakai cincin dari batu akik karena saya suka keindahannya saja? Nah, terkait dengan masalah cincin, barakallah, itu ada hukum-hukum yang disebutkan para fuqaha. Untuk laki-laki enggak diperbolehkan cincin emas. Cincin perak sehingga saya diperbolehkan. Dan cincinnya Rasul yang sudah dipakai ada mata cincinnya. Kalau sekali katakan akik. Terkait dengan masalah akiknya barakallahu fikum, satu harganya tidak melampaui batas kewajaran. Kalau akik satu dihargai sampai 50 juta itu termasuk ibadul mal. Ada ya Pak. Asli termasuk batu mulia. Tapi harganya luar biasa mahal, 50 juta dekat tangan kirinya itu. Ini ta'atul man, la yajuz. Hah? Paham ya? Sini harganya yang wajar. Ya, akik harga 10.000, wala 20.000. Hah? Cincin yang ada begitunya di Saudi paling 10 real. Enggak sampai pun 5 real paling. Ya harganya cuma paling 10.000, 20.000, 30.000. Yang berikutnya tidak boleh ada keyakinan tertentu pada akik tadi. Misalnya, kalau dia meyakini menggunakan akik untuk pesugihan, syirik. Akik untuk tolak bala, syirik. Akik untuk anti penyakit, syirik. Tidak boleh ada iktikad tertentu pada akik tadi. Jadi paham ya? Jadi kalau bahannya di sini kan dalam syariat, akiknya standar yang wajar. Kemudian enggak ada niatan-niatan dan itu yang aneh-aneh padanya, maka diperbolehkan barakallahu fikum. Hanya semata-mata boleh. Wallahu taala alam bissawab. Saya kira cukup sekian. Alaikum. Sudah nafasnya sudah terengah-engah. Kerabatnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.